Kita nyanyi jomblo happy ya mas ya. Kita kan jomblo ya. Oh iya, saya happy-nya. Oh, gitu. Balikin jomblonya mungkin. Enggak. Oke, bersama Adela. Halo. Jomblo happy. Adela. Buat para jomblo yang ada di sini ya.